Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab yang kedua atau bab yang ketiga, ya. Bab yang ketiga dari Kitabul Wudu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu fadlil wudu wal ghurru al-muhajjaluna min atharil wudu. Bab fadlul wudu, bab tentang keutamaan wudu. Wal ghurru al muhajjalun. Al ghurru ini adalah sesuatu yang bersinar di ubun-ubun, ya, rambut di ubun-ubun ini. Al ghurru yang bersinar di ubun-ubun atau rambut di bagian ubun-ubun ini. Al-muhajjalun yang bersinar di kaki dan tangan. Ya. Kalau misalnya ada disebutkan misal seekor kuda warnanya hitam tapi bagian jambulnya kepalanya putih atau kaki-kakinya putih, nah ini muhajjal, al-ghurrul muhajjal. Jadi di sini ada sinar cahaya pada bagian ubun-ubun dan kaki maupun tangan min atharil wudu karena bekas wudu. Nah, inilah salah satu keutamaan wudu bahwa kelak di hari kiamat wudu yang dilakukan oleh seorang muslim akan berbekas sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya dengan itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya dengan bekas-bekas wudu tersebut yang bersinar bercahaya di bagian-bagian wudu itu, baik di sini kepala, ya, maupun di tangan dan kakinya. Ya. Baik, kita akan baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Bukair. Yahya ibn Bukair. Man huwa? Huwa Yahya bin Abdullah bin Bukair. Jadi sering dinasabkan kepada kakeknya Yahya bin Bukair. sebetulnya nasabnya Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ya, ayahnya adalah Abdullah, kakeknya Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair al-Makhzumi maulahum. Al-Makhzumi maulahum. Thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah. Thiqatun akhraja lahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah. Pertemuan kemarin kita sebutkan kode-kodenya, ya. Antum masih ingat? Siapa yang masih ingat? Yasir, Bukhari apa kodenya? Bukhari. Ya? Gak nyatet ya. Abdurrahman apa? Kha. Bukhari tulis kha. Ya, artinya Al-Bukhari. Wa Muslim. Muslim apa kodenya? Muslim, Al-Imam Muslim. Ya. Siapa? Antum? Enggak tahu? Hah? Siapa yang tahu? Irfan. Mim. Muslim mim. Mudah sekali mim. Ya. Al-Bukhari wa Muslim. Wa Ibn Majah. Apa kodenya Ibn Majah? Ya man ya'rif. Ah, siapa? Adam. Ha? Qaf. Qaf ya, Ibn Majah kodenya huruf qaf, ya. Baik, jadi di sini akhrajalahu al-Bukhari wa Muslim Ibn Majah berarti kha mim qaf, ya. Baik, lanjutkan. Qala haddatsana al-Laits. Al-Laits, man huwa al-Laits? Wa Laits Ibn Sa'ad al-Fahmi al-Misri. Laits Ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri Thiqatun Thabtun Faqihun Imamun Mashhur. Thiqah terpercaya, Thabtun Qaqah, Faqih ahli fikih, Imam Mashhur. Ya, luar biasa ya. Berapa kata ini? Thiqatun Thabtun Faqihun Imamun Mashhur. 5. Ya, 5 ta'dil disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah untuk Al-Laits bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Baik, ini derajat ta'dil apa jarah? Siddiq jarah apa ta'dil ini? Ta'dil? Ya jelas ta'dil. Ya Abdullah, derajat berapa ini ta'dil ini? Darajatu tsaniyah, martabah tsaniyah, tingkatan kedua dari ta'dil. Ya, level 2 dari ta'dil. Yang pertama apa level ta'dil yang paling tinggi? Ya, man ya'rif. Hamzah As-Sahabah, ya. Fulanun Sahabi. Nah, ini sudah level tertinggi, ya. Karena yang menta'dil adalah Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan apa? Radiyallahu anhum. Ta'dil dari Allah Azza wa Jal. Sehingga ini level teratas. Seorang dikatakan Sahabi, ini level ta'dil yang paling tinggi. Enggak membutuhkan ta'dil siapapun ba'da ta'dilillah azza wa jal. Ya. Baik. Al-Laits bin Sa'ad al-Fahmi al-Misri an Khalid. Khalid ibni Yazid al-Jumahi, Khalid ibni Yazid al-Jumahi, wa yuqalu as-Saksaki. Ya, Khalid ibni Yazid al-Jumahi wa yuqalu as-Saksaki. Abu Abdurrahim al-Misri, Abu Abdurrahim al-Misri, thiqatun faqih, akhraja lahu ashabul kutub as-sittah, sama dengan sebelumnya al-Laits, juga akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Apa kodenya kalau al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah? Ya, siapa yang tahu kodenya? Siapa yang ingat? Muad, apa kodenya? Hah? Empat. Ain. Ya, jangan salah. Empat sama ain mirip ya. Jamaah ain. Jamaah ainnya yang diambil. Taib ashabul kutub as-sittah. Antum tulis ain begitu saja huruf ain. Ini artinya akhrajalahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Baik. An Sa'id ibn Abi Hilal. An Sa'id ibn Abi Hilal. Man huwa Sa'id ibn Abi Hilal? Huwa Sa'id ibn Abi Hilal al-Laythi al-Misri. Ya. Yeah. Ini para ruwat dari Mesir, para rawi dari Mesir, Al-Laits Al-Misri, Khalid Al-Misri, Sa'id bin Abi Hilal Al-Laitsi Al-Misri. Ya. Yeah. Musalsal bil Misriyin. Musalsal bersambung-sambung ya, para rawi dari Mesir. Baik. Derajatnya saduq. Derajatnya saduqun. Derajatnya apa? Saduq. Taib saduq. Martabah keberapa? Level keberapa dari at-ta'dil? Ayo, murojaah, murojaah. Lihat yang dicatat kemarin. Boleh melihat, asal bisa jawab. Ya Yasin. Martabat keberapa? Saduq. Keempat. Ya. Yang pertama apa? Sahabi. Yang kedua, yang diulang. Yang ketiga, siqah atau yang sejenisnya. Satu kata saja. Bawahnya adalah saduq. Ahsanta. Baik. Jadi martabat yang keempat, level yang keempat dari martabatut ta'dil. Hadisnya dihukumi apa kalau saduq? Hah? Sahih atau hasan? Hasan. Baik. Namun bisa jadi sahih dengan dukungan yang lain. Nah, bisa meningkat menjadi sahih dengan dukungan yang lain. Baik. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Riwayat ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. An-Nu'aym al-Mujmir. An-Nu'aym al-Mujmir. Man huwa Nu'aym al-Mujmir? Huwa Nu'aym bin Abdullah. Nu'aym bin Abdullah al-Madani. Nu'aym bin Abdullah al-Madani Mawla al-Umar. Mawla al-Umar. Baik. Thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Thiqatun akhraja lahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Naam. Ini disebut sanadul hadis, ya. Rantai para rawi disebut apa? Sanad al hadis. Apa definisi sanad? Sanadul hadis. Baidullah, masih ingat antum? Ya. As-sanad adalah apa? Silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Rantai para rawi yang menyampaikan kepada matan. Nah, itu as-sanad. Nah, matannya adalah redaksi hadisnya. Ya. Qala Nu'aim al-Mujbir mengatakan raqitu ma'a Abi Hurairah. Saya, ya ini bisa nanti Abu Hurairah juga masih dalam sanad, ya, karena ini kisah yang masih bersambung kepada Abu Hurairah, nanti Abu Hurairah kepada Nabi. Jadi Abu Hurairah masih masuk tentunya dalam sanadul hadis karena beliau yang menyampaikan hadis dari Nabi. Kata Nu'aim al-Mujmir, raqitu ma'a Abi Hurairah ala zahri al-masjid. Saya naik bersama Abu Hurairah di atas zahar al-masjid. Zahar artinya punggung, ya. Jadi mungkin semacam loteng begitu, ya. Karena seperti kita tahu bangunan di sana enggak seperti bangunan kita yang seperti ini, ya. Tidak bisa dinaiki karena apa? Supaya air hujan lewat, kan begitu bangunan kita. Kalau di sana bangunan biasanya kotak, ya, sehingga atasnya semacam loteng bisa dinaiki. Mungkin ketika itu yang dinaiki adalah masjid yang seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Adapun Abu Hurairah, ma'ruf man hu Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Ya. Abu Hurairah namanya diperselisihkan banyak sekali. Ada yang mengatakan fulan, fulan, fulan. Tapi yang paling masyhur dari nama-nama yang disebutkan ulama bahwa beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dari kabilah Daus. Naam. Aktsarus sahabati haditsan. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Secara mutlak, ya. Aktsarus sahabati haditsan 'alal itlaq. Aktsarus sahabati haditsan 'alal itlaq. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak. Naam. Fatawadza'a faqala. Kata Nu'aim al-Mujmir, fatawadza', maka Abu Hurairah berwudu. Faqala, lalu beliau mengatakan, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya mendengar Nabi alaihi salatu wassalam yaqulu, beliau mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yawmal qiyamah, akan dipanggil di hari kiamat kelak, wurran muhajjalin, dalam keadaan ubun-ubun mereka, yakni bagian ubun-ubun itu, ya, rambut atau mungkin sebagiannya, yakni sedikit rambutnya. Al-muhim, wur adalah bagian situ, bersinar, muhajjalin, kaki tangan bekas wudu bersinar, min atharil wudu, karena bekas wudu, ya. Min asaril wudu karena bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian istata'a mampu an yutila untuk memanjangkan ghurratahu cahayanya falyaf'al, hendaknya ia melakukannya. Falyaf'al, lakukanlah. Baik. Demikian disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini seperti antum lihat menunjukkan apa? Seperti kata Imam Al-Bukhari, fadlu al-wudu, keutamaan wudu. Dan bahwa bekas-bekas kita berwudu akan bersinar. Ya. Dan menjadi tanda bagi umat ini. Baik. Kemudian di sini ada suatu masalah yang dibahas oleh para ulama, terutama dengan bagian terakhir dari matan hadis ini. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu. Siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan ghurrahnya, maka lakukanlah. Ya. Jadi apa maksudnya memanjangkannya? Di sini para ulama kemudian menjelaskan, sebagian memahami kalau begitu ya kita panjang-panjangkan, ya. Kalau kita membasuh tangan sampai siku-siku, yang bersinar hanya sampai siku-siku. Biar yang bersinar sampai lengan sini, berarti wudunya sampai lengan. Ya. Bagian kaki, kalau sampai mata kaki terkena air wudu jelas, maka bersinar. Maka biar semakin panjang, ya, yang bersinar naikkan sampai lutut misalnya. Nah, apa boleh seperti itu? Ya, ini menjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian mengatakan tidak. Ya. Kenapa? Dan mana yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh memanjang-manjangkan semau kita. Ya. Tidak boleh bagian kepala nanti biar bersinar semua sampai leher sini. Ya. Biar lehernya bersinar sekalian. Yang tangan naik-naik sampai lengan, biar bersinar semua. Yang kaki sampai lutut. Nah, tidak boleh seperti itu menurut pendapat yang lebih kuat. Seperti diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Sa'di dan banyak para ulama, Syekh Al-Albani dan juga yang lain. Dan bisa antum lihat keterangan secara singkat tapi sangat jelas dalam kitab yang antum pelajari, Taisirul Alam, ya, di situ disebutkan. Ya. Kemudian di sini penjelasannya kenapa kok tidak boleh? Karena Nabi sendiri enggak melakukan itu. Kalau itu memang disyariatkan, ya tentu Nabi akan mencontohkan. Tapi Nabi sendiri enggak pernah sampai sampai ketiak, gak pernah. Yang kaki sampai lutut, gak pernah. Nabi sendiri hanya naik sedikit dari siku-siku sehingga siku-siku masuk. Naik sedikit dari mata kaki sehingga mata kaki masuk. Leher, Nabi gak pernah wudu sampai leher. Paling ujungnya ya takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggotnya. Sudah. Wa khairul hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Para sahabat yang menceritakan wudunya Nabi banyak dan mereka juga mempraktekkan, mencontohkan. Juga tidak ada yang melebihi batas-batas itu. Ya. Sehingga tidak boleh melebihinya. Kemudian para ulama mengatakan, terus bagaimana dengan hadis ini? Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, siapa yang mampu memperpanjang? Ini kata beberapa ulama rahimahumullah, bagian kedua dari hadis ini, dari kata-kata man istata'a minkum an yutila ghurratahu, ini mudraj. Mudraj itu apa? Artinya bukan ucapan Nabi yang tersambungkan dengan ucapan Nabi, termasukkan ke dalam ucapan Nabi. Aslinya ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namun seolah-olah menjadi bagian hadis. Istilahnya apa? Mudraj. Antum belajar mustalah, nanti ada istilah hadithun mudraj. Ini diantara contohnya menurut sebagian ulama, man istata'a minkum an yutila ghurratahu, mudraj, termasukkan, ya, tersisipkan ke dalam hadis. Padahal ini ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan kata ulama rahimahumullah, secara makna tidak masuk akal, susah dipahami. Ghurrah itu kan sini ubun-ubun. Dikatakan di sini silakan memanjangkan ghurrahnya. Mau dipanjangkan kemana? Ya. Mau dipanjangkan kemana? Enggak bisa dipanjangkan, ya sudah, di sini saja. Mau kemana? Ya, jadi secara makna juga tidak tepat. Abu Hurairah sendiri yang melakukan apa wudu dengan memanjang-manjangkan, beliau sampai lengannya, sampai betisnya. Beliau melakukan itu, tapi ini ijtihad pribadi beliau. Sahabat yang lain tidak melakukannya. Beliau pun saat dilihat oleh orang, suatu saat beliau berwudu seperti itu, ada orang yang melihat. Maka yang melihat mengatakan, ya Abu Hurairah, tawadda'ta bihadzal wudu, wahai Abu Hurairah, engkau wudu seperti ini. Beliau mengatakan, loh, engkau di sini. Kalau saya tahu kamu di sini, saya enggak akan wudu begini. Nah, artinya beliau pun apa? Enggak mau wudunya yang seperti itu dilihat atau dicontoh. Itu ijtihad pribadi beliau, mungkin beliau berharap barangkali dengan itu ada apa keutamaannya di akhirat kelak. Tapi namanya ijtihad, bisa benar bisa salah. Dan dalam hal ini beliau tidak ada yang menyetujui dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sehingga tidak bisa kita contoh. Ya. Kesimpulannya, tetap kita wudu pada batas-batas yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kepala, ya kepala, dari tempat biasa tumbuhnya rambut sampai tengkuk, ya. Muka, ya sebatas ini, dari dahi sampai dagu, yang punya jenggot di sela-sela jenggotnya, sudah, bagian kepala situ, sudah. Bagian tangannya sampai siku-siku naik sedikit, bagian kaki, ya sampai mata kaki naik sedikit, sudah. Tidak dilebih-lebihkan. Ya. Paham insyaallah. Baik. Sementara kita tunda dengan adzan. Tafadhal. Ayyuhal muadzin. Baik, kita lanjutkan. Berpindah kepada hadis berikutnya. Bab لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. Artinya tidak berwudu karena ragu sampai yakin dulu. Apa maksudnya? Yakin batal, yakin tidak di atas wudu. Ya. Jadi tidak berwudu karena ragu. Ragu apa? Ragu antara ini sudah batal atau belum saya. Ya. Sepertinya sudah, sepertinya belum. Tadi sudah jelas saya berwudu, cuma ragu sudah batal atau belum. Nah, ini syak. Tidak perlu berwudu karena syak. Hatta yastayqin, sampai yakin. Oh, betul. saya betul-betul sudah batal. Ingat-ingat betul, tadi saya buang air kecil atau buang air besar atau saya kentut atau pembatal yang lain. Setelah yakin benar, baru wudu. Kalau tidak, hanya karena ragu-ragu, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tetap pada posisi awal, yaitu yakin. Baik, itu maksud daripada bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Aliun. Ya. Haddatsana Aliun. Hanya disebut Ali. Ayahnya namanya siapa? Ya. Siapa Ali ini? Nah, ini yang disebut dengan rawi yang apa? Muhmal. Rawi yang disebut apa? Muhmal. Apa muhmal? Mim ha mim lam, muhmalun. Ahmala yuhmilu ihmalan, muhmilun muhmalun. Ya. Artinya muhmal adalah rawi yang disebut namanya saja tanpa disebut nasabnya. Nah, rawi yang muhmal ini kadang cukup merepotkan. Karena misal nama Ali, banyak sekali rawi yang namanya Ali, ya kan? Apalagi yang namanya Abdullah. Banyaknya luar biasa rawi yang namanya Abdullah. Ini Abdullah ibn siapa? Ya kan? Rawi yang namanya Muhammad, luar biasa banyaknya. Siapa ini Muhammad ibn siapa? Nah, jadi kadang kalau rawi itu kurang masyhur, kemudian disebut muhmalan. Haddatsana Abdullah. Aduh, Abdullah bin siapa lagi? Kan begitu. Nah, ini rawi muhmal namanya, ya. Baik. Siapa Ali di sini? Alhamdulillah kalau di sini mudah. Kalau Al-Bukhari rahimahullah nyebut Ali, biasanya guru beliau yaitu siapa? Ali Ibnul Madini, seorang ulama besar, Ali Ibnul Madini. Ali Ibnul Madini yang nasabnya sesungguhnya Ali Ibn Abdullah Ibn al-Madini Abu al-Hasan al-Basri. Ya, Ali bin Abdullah Ibn al-Madini Abu al-Hasan al-Basri. Ya. Ali Ibn Abdullah Ibn al-Madini Abu al-Hasan al-Basri. Apa derajatnya? Thiqatun, sabtun, imamun. Thiqatun, sabtun, imam. A'lamu ahli asrihi bil hadith wa iladihi. A'lamu ahli asrihi bil hadithi wa iladihi. Seorang yang paling tahu di masa itu terhadap hadis-hadis dan penyakit-penyakitnya, kelemahan-kelemahannya. Ya, ini imam besar. Ya. A'lam ahli asrihi bil hadis wa ilalihi. Makanya disebut imam thiqatun thabtun, luar biasa beliau. Sampai-sampai Al-Bukhari rahimahullah mengatakan tentang beliau, hatta qala Al-Bukhari anhu, mastasghartu nafsi illa 'inda 'Ali ibn al-Madini. Mastasghartu nafsi illa 'inda 'Ali ibn al-Madini. Saya enggak pernah merasa diri saya itu kecil kecuali di hadapan 'Ali ibn al-Madini. Saya tidak pernah, ya, diri saya atau merasa diri saya ini kecil kecuali saat di hadapan Ali ibn al-Madini. Bukan berarti kalau di hadapan yang lain beliau sombong, tidak. Di hadapan yang lain beliau ya biasa saja, ya kan? Ya. Namun tidak berarti sekali lagi sombong. Tapi ketika di hadapan Ali ibn al-Madini beliau merasa kecil. Ya. Padahal Al-Bukhari rahimahullah yang beliau terhadap ilmu ilal hadith juga sangat-sangat mengetahui. Beliau Amirul Mukminin bil hadith, Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin bil hadith. Ya. Tapi di hadapan Ali bin Madini seperti itu. Al-Bukhari punya kitab ilal Al-Kabir, Al-Saghir. Naam. Baik. Dan masih tentu ucapan para ulama masih banyak tentang Ali bin Madinah rahimahullah. Cukup ini sebagai gambaran bahwa beliau imam besar Ali bin Madinah. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Ya. Wa Ibn Majah di tafsir, ya Ibn Majah kalau enggak salah di atau tafsir atau muqaddimah. Ibn Majah sepertinya di kitab tafsir. Wallahu a'lam. Bisa kita cek lagi nanti. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Tadi kita sedikit murojaah tentang kode-kode bagi mereka para ulama. Ini sekarang ada Abu Dawud. Ya, apa kodenya Abu Dawud? Ya. Siapa yang tahu Abu Dawud? Man, ya Arif. Zefa. Abu Dawud apa? Dal. Ya, Abu Dawud kasih huruf dal, Abu Dawud. Tirmidhi. At-Tirmidhi. Apa kodenya Tirmidhi? Ya, siapa? Yazid. Tak. At-Tirmidhi. Tak. An-Nasa'i. Juanda. Sin. Baik. At-Nasa'i Sin. Baik. Untuk merhatikan di sini ulama besar Ali bin Al-Madini. Tadi disebutkan Al-Bukhari lalu Abu Dawud. Muslim kenapa tidak meriwayatkan dari beliau? Muslim kan juga di zaman itu. Ya. Muslim juga di zaman itu. Nah, di sini ada kisah sebetulnya kenapa Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan dari Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini dengan besarnya beliau, namun beliau sempat apa? Ya, ini kita katakan apa? Tergelincir atau tidak sampai kita katakan begitu. Yang jelas, beliau sempat larut dalam fitnah khalq Al-Quran. Ya, untuk ingat ya, dalam sejarah Islam di zaman itu, ya, penguasa memaksa orang-orang untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah yang sesat bahwa Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk. Ya. Tahu ini ya, sedikit kisah tentang itu. Dipaksa. Bagaimana ini keyakinan yang sesat? Keyakinan siapa? Mu'tazilah. Ya. Sedangkan keyakinan Ahlus Sunnah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, saat itu kondisi sangat genting. Sangat-sangat genting sekali. Ada orang mau menyatakan keyakinan Ahlus Sunnah, sangat takut. Sangat takut. Ya. Jadi luar biasa gentingnya. Makanya ya, ulama yang tetap kokoh seperti Imam Ahmad rahimahullah menanggung resiko. Ya, di penjara. Jadi siksa. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang meninggal dunia karena disiksa ketika itu mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah. Sehingga rakyat biasa, ya, bahkan para ulamanya apa merasa sangat takut karena ancaman yang serius. Nah, termasuk Ali bin Al-Madini rahimahullah, beliau larut dalam fitnah ini, ya, karena apa? ya karena tadi ketakutan terhadap diri beliau, karena memang kenyataan yang sangat menakutkan ketika itu, ya, sehingga beliau larut dalam fitnah ini. Artinya sempat mengucapkan kata-kata ya, yang seperti mereka katakan tentang Al-Quran. Persisnya ya, apa yang beliau lafadkan, wallahu alam, yang jelas disebutkan beliau larut dalam fitnah ini. Namun para ulama mengetahui bahwa beliau bukan karena mengikuti keyakinan Mu'tazilah, tapi beliau karena takut. Banyak ulama yang seperti itu, termasuk Ibnu Ma'in rahimahullah juga sempat ya seperti itu juga, mirip dengannya. Ulama yang lain juga. Nah, sehingga di sini perlu diketahui bahwa mereka ya semoga ya diampuni oleh Allah Azza wa Jal atas apa yang mereka jatuh padanya. Namun yang sedang kita bahas, kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan? Nah, disebutkan diantaranya karena ini. Ya, karena ini. Dan ada masalah ketika itu dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Artinya sempat ya dinukilkan ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terkait masalah ini. Ya. Naam. Sehingga beliau dengan Al-Imam Al-Bukhari ada masalah ketika itu. Al-Imam Muslim rahimahullah demi membela Al-Imam Al-Bukhari, beliau kemudian ini masalah dengan Adz-Dzuhri. Kalau yang ini Al-Imam Muslim kaitannya dengan Al-Bukhari rahimahullah, itu masalah dengan Al-Imam Adz-Dzuhri. Insyaallah ini kita kita bahas lagi. Baik. Jadi sebagian ulama ya, Al-Auza'i meninggalkan periwayatan dari Ali bin Madini karena itu, dan Imam Muslim juga kalau tidak salah ingat ya, saya perlu merojah lagi nanti, karena itu juga, atau karena masalah dengan Al-Imam Adz-Dzuhri rahimahullah dengan Al-Imam Al-Bukhari. Baik, insyaallah kita cek kembali biar lebih akurat ya, ada ikhtilaf di sini. Nah, tercampur nih kisahnya. Kemudian berikutnya, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Sufyan Sufyan di sini Ibnu Uyainah, Sufyan ibn Uyainah Al-Makki Al-Hilali. Sufyan ibn Uyainah Al-Makki Al-Hilali Thiqatun Hafidun Faqih, Thiqatun Hafidun Faqih. Thiqatun Hafidun Faqih. أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. طيب. Kemudian di sana ada Sufyan al-Thawri ya. Di sini bukan al-Thawri tapi Sufyan bin Uyainah al-Hilali. Fiqatun hafidun faqih akhraja lahu ashabul kutub as-sitta. Qala haddathana az-Zuhri. Az-Zuhri. Man huwa az-Zuhri? Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Nah, apa derajat beliau? Al-Faqih Al-Hafidh muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi wa sabtihi. Al-Faqih Al-Hafidh muttafaqun ala jalalatihi wa itqanihi wa sabtihi. Seorang ulama yang Al-Faqih, ahli fikih, Al-Hafidh, ya, penghafal hadis, muttafaqun ala jalalatihi, disepakati tentang yakni kebesaran beliau, wa itqanihi, dan ketelitian beliau, wa sabtihi, dan kekokohan beliau. Nah, ini ulama besar, ya, Al-Imam Az-Zuhri, ulama besar bukan dalam bidang hadis saja, bahkan juga dalam bidang fikih. Beliau sering sekali dinukilkan pendapatnya. Akhrajahu ashabul kutub as-sittah. An Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib al-Qurashi al-Makhzumi. Sa'id ibn al-Musayyib al-Qurashi al-Makhzumi. Ahadul ulama al-Athbat. Al-Fuqaha al-Kibar. Ini tabi'in besar ini, ya. Sa'id ibn al-Musayyib ini tabi'in besar. Ahadul ulama al-Athbat. Al-Fuqaha al-Kibar. Ali ibn al-Madini mengatakan tentang Sa'id ibn al-Musayyib. Ali ibn al-Madini yang tadi, Syekhul Bukhari mengatakan tentang Sa'id ibn al-Musayyib. La a'lamu fit tabi'in awsa' ilman minhu. La a'lamu fit tabi'in awsa' ilman minhu. Ya. La a'lamu fit tabi'in awsa' ilman minhu. Saya enggak mengetahui dari kalangan tabi'in yang lebih luas ilmunya daripada Sa'id ibn al-Musayyib. Nah, ini ulama besar. Berikutnya, wa'an Abbad ibn Tamim. Wa'an Abbad ibn Tamim. Wa'an Abbad ibn Tamim. Al-Ansari thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Sa'id ibn al-Musayyib akhrajalahu ashabul kutub sittah juga. An ammihi, dari pamannya. Siapa pamannya? Nah, ini namanya mubham, ya. Tadi saya sebut di awal sebab Aliun muhmal, ya. Muhmal itu disebut namanya, tidak disebut nasabnya. Kalau ini disebut, ya, sampai namanya pun tidak, hanya disebut pamannya. Oh, pamannya itu siapa, ya kan? Pamannya itu siapa? Pamannya satu apa banyak atau siapa yang mana? Nah, ini kan tidak disebut sama sekali namanya. Ini namanya apa? Mubham. Mubham. Ya. Abhama yubhimu ibhaman, mubhimun mubhamun. Disembunyikan namanya. Ya, atau disamarkan namanya. Ya, kadang kita tidak membedakan antara muhmal dan mubham, ya. Ingat, kalau muhmal nama disebut, nasab tidak. Kalau mubham disamarkan, namanya saja tidak. Nah, seperti ini, ammihi, pamannya. Siapa itu pamannya? Nah, ini lebih sulit lagi. Ya, ini lebih sulit lagi daripada muhmal. Namun, ya, sebagian orang sudah bisa dipahami dengan mudah, dan kita akan memahami dengan mudah tentunya dengan penjelasan ulama. Seperti kita lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar biasanya akan menyebutkan, ya, yang seperti ini, siapa dia. Termasuk di sini disebutkan adalah paman beliau, yakni Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Sahabiyun masyhur. Sahabiyun masyhur. Ya. Sahabiyun masyhur. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Naam. Annahu, ya, lanjutkan. Annahu syaka, ini akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah juga. Al-Jamaah. Annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengadu, syaka yakni mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayh. Ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayh annahu yajidu syai'a fi shalah. Seseorang yang yukhayyalu ilayh, dihayalkan kepadanya, artinya apa, terbayangkan, ya, seolah-olah annahu yajidu syai', bahwa dia mendapatkan sesuatu fi sholati, dalam sholatnya, artinya mendapatkan sesuatu, ya, tadi keraguan-raguan ini sepertinya sudah batal, sepertinya belum. Nah, ini yang dimaksud, ya. Dan seperti disebutkan pula di keterangan atau riwayat yang lain, bahwa syaitan memang membuat keraguan, sehingga kadang dia meniup-niup, ya, di dubur seseorang supaya terasa sepertinya batal, padahal tidak. Nah, ini upaya syaitan untuk membuat orang itu was-was, ragu-ragu, ini kayaknya batal, kayaknya tidak. Anak, kalau orang sudah kena penyakit was-was, sudah tersiksa dia. Orang sudah kena penyakit was-was, tersiksa. Bolak-balik nanti wudu terus dia, enggak puas-puas, enggak merasa yakin. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ada kadang-kadang terasa seperti itu. Nabi ditanya tentang hal itu, apa jawab beliau? Qal la yanfatil au la yansarif. Jangan berpaling, ya. Kalau dia di dalam sholatnya terasa begitu, jangan berpaling, jangan batalkan. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan rihan, bau, ya. Sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau kentutnya. Baik. Jadi di sini anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan menuruti keraguan-raguan tersebut. Salat jangan dibatalkan karenanya. Nah, inilah yang kemudian oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah diambil kesimpulan, tidak perlu berwudu karena apa? Ragu-ragu. Ini kan masih ragu-ragu. Sampai yakin. Bagaimana yakinnya? Oh, tercium bau. Ah, sudah. Kalau tercium bau, berarti kamu memang, ya, buang angin. Sudah, sana wudu. Batalkan sholatmu. Atau mendengar suara. Ya, ya, suara kentutnya itu. Berarti ya betul, itu sudah yakin kalau seperti itu, sana berwudu, batal sholatnya. Kalau tidak, jangan. Ya. Jadi ini perlu perhatian pula bagi sebagian santri-santri, ya. Kadang ada yang langganan sholat mesti membatalkan. Hati-hati, ya. Kalau ini karena hal seperti ini, jangan. Kalau ini karena hal seperti ini, ya, keraguan-raguan, jangan. Ya, betul apa enggak? Ini banyak santri yang, atau ada, bukan banyak, ada yang sering atau langganan, bahkan tiap sholat mesti membatalkan. Jangan, ya. Kalau kita mengikuti anjuran Rasulullah, jangan. Sampai betul-betul yakin. Apa kata Nabi? Yasma' sautan au yajida rihan. Ya. Kalau terbiasa seperti itu, na'udzubillah jadi was-was. Kalau sudah was-was, na'udzubillah tersiksa. Hidup antum tersiksa. Ya. Dalam kondisi tahu itu was-was, tapi tetap saja mengikuti. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya, apalagi kalau ada santri atau seseorang yang memang main-main. Ya, kalau ini perlu diberi pelajaran ya. Ya, setiap sholat keluar membatalkan. Kenapa? Hanya main-main saja. Oh, ini na'udzubillah enggak boleh. Bahaya besar ya. Kalau bab sholat dia batalkan hanya karena main-main. Ya. Ini lebih besar bahayanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan menganggap sepele urusan ini. Ya. Baik. Di sini ada faedah juga terkait dengan hadis ini. Para ulama kemudian mengambil satu kaidah penting, yaitu yang disebut kaidahnya adalah apa? Ya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Yakin itu tidak hilang disebabkan karena keraguan. Sehingga di sini dalam banyak bab, yakin tidak hilang disebabkan karena keraguan. Gimana yakin? Misalnya nanti dalam sholat, saya jelas ini sudah 2 rakaat tadi. Ini ketiga atau kedua ini ya? Oh berarti apa? Yang yakin kedua, ya. Yang ketiga ragu, ya sudah. Yang ragu dibuang. Ambil yang yakin. Ya. Al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak hilang disebabkan karena keraguan. Dan seterusnya. Dari tafri' pengembangan daripada kaidah tersebut. Baik, mungkin sementara itu dulu yang kita pelajari. Nah.